Baik, ini ada beberapa pertanyaan. Kita jawab yang bisa dijawab. Contoh hujan yang membawa kejelekan, hujan yang menjadi azab, seperti yang pernah turun pada kaumnya Nuh alaihi salam. Mereka ditenggelamkan dari langit, diturunkan hujan yang tidak pernah berhenti. Dari tanah dikeluarkan air dari perut bumi. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Jadi dua arah, sehingga debit air saat itu, ya, debit air saat itu mampu menenggelamkan gunung. Belum pernah ada banjir sedahsyat itu. Banjir yang mungkin pernah antum dengarkan atau antum lihat atau pernah antum alami menenggelamkan rumah. Ya, satu lantai, dua lantai, tiga lantai. Paling berapa meter, ya toh? Rumah tiga lantai, taruhlah 15 meter. Itu sudah sangat tinggi. Ya kan? Agar wala la. 3 meter. Itu sudah mengerikan. Banjirnya kaum Nabi Nuh lebih dahsyat. Gunung yang antum tahu tingginya, namanya gunung itu lebih dari 3000 meter di atas permukaan laut. Agar wala la. Ya toh? 3000 meter minimal. Dan itu gunung tenggelam. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Contoh hujan lain yang membawa kejelekan, ketika curah hujan tinggi namun tidak tumbuh tanaman. Itu termasuk azab. Hujannya sering, curah hujan bagus menurut perhitungan manusia karena sering. Ya, tapi tidak menyebabkan tanaman tumbuh subur. Itu juga termasuk hujan yang membawa kejelekan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah,